Mitra bisnis, reformasi sudah berjalan 15 tahun, tapi Indonesia masih juga dililit banyak masalah. Menurut diskusi Kompas, semua ini terjadi karena pemimpin kita tidak memiliki visi dan tujuan yang jelas, sehingga apapun yang dilakukan hanya bersifat jangka pendek dan tambal sulam. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda soal ini? Pertama, kita tidak membuat semacam perubahan yang gradual dari demokrasi yang katakanlah tadinya dipimpin oleh seorang otoriter, padahal kita juga sudah memiliki undang-undang dasar. Jadi perubahan undang-undang dasar 45 sampai 4 kali itu sudah terlalu berlebihan, sehingga pendulumnya tidak di tengah-tengah lagi. Pendulumnya menjadi ekstrim ke kanan-kanan, sangat ekstrim ke kanan, dan itu harus dikembalikan ke tengah. Apa yang terlalu kanan? Pertama, posisi dan kondisi demografi Indonesia maupun level pendidikan bangsa Indonesia maupun tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia, jadi tiga hal pokok ini, belum bisa mencapai titik maksimum untuk demokrasi ya secara penuh, yaitu penghutang suara secara langsung, baik itu untuk pemilihan bupati misalnya atau bahkan pemilihan kepala desa, itu sudah sangat berlebihan. Jadi itu harus dikembalikan dulu bahwa kepala desa itu merupakan pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh, harusnya diangkat dan diberhentikan oleh bupati. Kemudian bupatinya sendiri, mungkin sampai saat ini kami sangat setuju kalau bupati itu memang dipilih oleh DPRD dulu melalui permusyawaratan maupun perwakilan. Sehingga level bupati ini jangan dulu dipilih oleh langsung oleh masyarakat. Mengapa demikian? Karena data sudah menunjukkan hampir 311 kepala daerah itu bermasalah. Tentu ini adalah sesuatu yang istilahnya itu gambar yang sangat jelas dan mencolok bahwa demokrasi tersebut tidak berhasil. Artinya kita harus kembalikan lagi ini sebentar ya, kembalikan lagi kepada perwakilan dan permusyawaratan karena tidak memenuhi syarat yang tadi, tiga hal tadi. Kemudian apa yang dipilih langsung? Dipilih langsung ini tetap pimpinan tertinggi, yaitu presiden. Kemudian legislatif, itu tetap harus dipilih secara langsung dan demokrasi. Kemudian mungkin level gubernur sudah bisa diintroduce untuk dipilih oleh rakyat. Karena mungkin gubernur ini pemilihannya secara ini. Sedangkan untuk level bupati dan wali kota saya kira cukup perwakilan dari partai-partai daerah, sehingga bupati ataupun wali kota terpilih tidak menanggung beban moral ataupun biaya yang sangat besar, sehingga dia tidak mempunyai hutang kepada siapapun, sehingga dia bisa fokus bekerja untuk memajukan daerahnya. Tidak sampai kalau sekarang ini terjadi adalah fokus mereka adalah bagaimana mengembalikan biaya kampanye dan bagi biaya lain-lainnya. Bagaimanapun juga 15 tahun adalah cukup untuk bereksperimen di dalam demokrasi ini. Jangan kita lanjutkan sampai 20-30 tahun untuk membuat kesalahan yang sama. Segera kita perbaiki dan kita harus mengarah kepada hal yang lebih positif untuk bangsa ini, sehingga rakyat bisa langsung merasakan pada 5 tahun ke depan. Reformasi seperti apa Pak yang kedepannya kita butuhkan? Berhubung kita sudah masuk tahun 2014 yang adalah tahun politik. Ya tentu legislatif nanti yang terpilih itu bagaimanapun juga harus memiliki visi yang tadi itu. Apakah mereka sanggup mengubah undang-undang otonomi daerah ini yang oleh beberapa pimpinan parpol ini ada penolakan, tapi ada beberapa juga yang setuju. Itu adalah memang usulan dari Mendagri, dan saya pikir itu usulan yang sangat rasional dan berpijak kepada bumi, sehingga kita tidak mengawang-awang demokrasi yang mendewakan demokrasi sehingga semuanya harus dipilih oleh rakyat. Tapi pada dasarnya rakyat itu harus disejahterakan dulu, harus dididik dulu sampai pada didik level tertentu, baru demokrasi ini bisa dijalankan dengan penuh. Jadi lebih baik kita menjalankan demokrasinya baru ke level di tengah-tengah lah, tengah ke atas. Dan tentu berikutnya adalah tugas legislatif berikutnya adalah menentukan apa, mengadopsi sesuatu yang baik pada zaman Soeharto, yaitu GBHN. Apa memungkinkan kita menerapkan atau mengubah RPJM ini menjadi GBHN lagi, sehingga kita mempunyai garis besar haluan negara atau rencana pembangunan yang sustainability-nya terjamin ya. Sehingga tidak ada lagi program yang istilahnya bagaimana mood para pejabatnya. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat. Saya Wendy Lim.